Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله kita sudah baca hadis yang ke-340 dan juga sudah kita bahas makna-makna kalimatnya dan juga makna ijmalinya. Alhamdulillah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang dua orang wanita yang bertikai secara fisik sampai kemudian salah satunya melempar yang lainnya dengan batu yang ternyata terbunuh dengan batu itu dianya dan juga anak yang dikandungnya. Maka Nabi SAW memutuskan untuk diberi tebusan diat untuk janinnya seorang budak dan untuk orang yang dewasanya atau wanita yang terbunuh tadi dengan diat yang biasa diberikan pada orang yang terbunuh tidak sengaja. Ma yustafadu min hadzal hadits. Apa yang diambil dari hadis ini? Istafadna min hadzal hadits fawaid. Kita dapatkan dari hadis ini beberapa faedah. Yang pertama, hadal hadis aslun fin naw'i tsalits minal qatl. Faedah pertama, bahwa hadis ini adalah prinsip dasar dari jenis ketiga dari pembunuhan. Berarti pembunuhan itu ada tiga jenis. Pembunuhan yang disengaja, yang kedua pembunuhan yang tidak disengaja, yang ketiga pembunuhan yang mirip dengan sengaja tapi dia tidak sengaja. Baik. Ini barakallahu fikum faedah penting yang pertama. Yang awal dijuluki amdan sengaja, yang kedua dijuluki ghairu amdin tidak sengaja. Tetapi yang ketiga syibhul amd. Syibhul amd maknanya mirip dengan sengaja. Mirip dengan pembunuhan yang sengaja. Padahal tidak. Tapi apa bedanya? Yang tidak sengaja dengan yang mirip dengan tidak sengaja. Kalau pembunuhan sengaja sudah jelas seorang menghunuskan pedangnya atau alat-alat yang dipakai untuk membunuh yang sudah kemungkinan besarnya mesti mati, itu pembunuhan sengaja. Yang kedua, orang tidak ingin membunuh, tapi ternyata dengan tidak sengaja saudaranya terbunuh. Seperti mengendarai mobil nabrak orang. Dia tidak sengaja untuk membunuh, tapi dengan qadarullah dia menabrak orang tersebut sampai mati. Itu pembunuhan tidak sengaja. Demikian pula kalau dalam perang, dia lihat ada musuh, dia panah musuh itu, ternyata ketika didatengin itu bukan musuh, itu temannya sendiri. Mati, terbunuh. Itu juga tidak sengaja. Jenis kedua. Jenis ketiga, orang bertikai dan saling menyakiti dengan alat-alat yang biasanya tidak mematikan. Ini lihat, yang syibhul amd, yang ketiga. Dia menyakiti saudaranya sengaja, tapi dengan alat yang biasanya gak mematikan. Dia sabet dengan sapu lidi, kan biasanya gak mematikan. Dia pukul dengan kayu kecil, apa itu namanya, penjalin, rotan, biasanya tidak mematikan. Atau dia lempar dengan batu yang biasa, bukan batu besar, biasanya tidak mematikan. Atau ketika dia bertikai, dia jongklokkan temannya. Biasanya orang dijongklokkan jatuh, tidak mati. Tetapi qadarullah, dengan batu tadi dia mati. Padahal umumnya dengan batu sekecil itu enggak mati. Atau dia pukul entah kena apanya tiba-tiba kumat jantungnya, mati. Atau dia jengkelkan temannya, jatuh, ternyata kepalanya terbentur batu, mati. Ini barakallahu fikum yang ketiga. Dia tidak meniatkan untuk membunuhnya. Dia sengaja pengen menyakiti saudaranya, tetapi dengan sesuatu yang tidak biasanya gak mati, hanya menyakiti saja, tapi ternyata sampai mati. Ini namanya syibhul amad. Syibhul amdi. Di sini didefinisikan. Apa itu syibhul amdi? Wahuwa an yaqsidal jani al jinayata bima la yaqtulu ghaliban. Catat itu baik-baik. Apa itu syibhul amd? Kalau seseorang menyengaja melakukan kejahatan, menyakiti saudaranya dengan sesuatu yang biasanya tidak sampai mati, yang biasanya tidak mematikan. Bil hajaris saghir, apakah dengan batu kecil? Awil asas saghir, atau dengan tongkat kecil? Ternyata orang itu mati. Itu namanya syibhul amad, menyerupai kesengajaan. Fa hukmu hadzan naw' min al-qatl, maka hukum dari pembunuhan jenis ini, an tughalladh diyah 'ala al-qatil wa la yuqtal. Apa hukumnya bagi orang yang membunuh dengan syibhul amad, mirip dengan sengaja padahal tidak sengaja? Karena tidak sengaja membunuh, sengaja menyakiti, tidak sengaja membunuh, ternyata mati. Maka dihukumnya adalah membayar diyat yang besar seperti diyat pembunuhan, tetapi tidak dikisos, tidak dikisos, dan enggak bisa menuntut kisos. Yang kedua, istafada min hadzal hadis anna diyata syibhul amad wa mithluhu al-khata takunu ala aqilatil qatil. Pembunuh yang tidak sengaja atau pembunuh yang mirip dengan sengaja, maka dia harus terkena diyat. Ala man? Ala aqilatil qatil. Kewajiban bayar diyatnya adalah pada sang pelaku dan juga aqilahnya. Siapa aqilahnya? Kerabat-kerabatnya ikut terkena. Siapa itu aqilah? Humud dzukur min asabatihi, yaitu orang-orang laki-laki yang merupakan kerabatnya. Kalau yang membunuhnya perempuan, maka siapa aqilahnya? Bapaknya, anaknya, kakaknya, adiknya, itu aqilahnya. Al-qaribun wal-ba'idun, apakah yang dekat ataupun kerabat yang jauh. Walau lam yakunu warithin, walaupun bukan ahli waris, kalau itu kerabatnya, terkena tanggung jawab untuk membayar diyat. Li'anna mabna al-usubah at-tanasur wa ta'azur. Karena dibangunnya di atas usubah, dukungan, bantuan, pembelaan, itu biasanya kerabat. Kalau dia membunuh, maka kerabatnya harus ikut membantunya, ikut mendukungnya. Wa hadhil ja'ihah waqat alaihi bila qasdin, fana saba musa'adatuhum lahu walau kana ghaniyan. Karena ja'ihah ini, kejadian ini, kejahatan ini terjadi tidak diniatkan, niatnya cuma menjongklokkan saja, niatnya cuma memukul dengan kayu kecil saja, niatnya untuk menyakiti saja, ternyata sampai mati. Maka nasaba, maka cocok untuk dibantu. Walaupun dia kaya, harus dibantu. Maka sebagaimana seorang punya musibah harus dibantu, maka si pembunuh ini pun karena dia tidak meniatkan membunuh, ternyata terjadinya pembunuhan, maka dia harus dibantu. Siapa kira-kira yang layak, yang terkena kewajiban untuk membantu? Ya kerabatnya, bapaknya, anaknya, saudaranya, familinya. Naam. Walakin tukhaffaf anhum bitawzi'iha 'alaihim, tetapi diringankan beban tebusannya, yaitu dengan dibagi-bagi urunan dari kerabat sang wanita tersebut. Wa tu'ajjal 'alaihim maqsatah ila 3 sanawat, dan diberi waktu biasanya untuk membayarkan dia tadi 3 tahun. Sehingga bisa mencicilnya, bisa mengumpulkannya. Yang ketiga, inna diyatal janin alladhi saqata mayyitan bisababil jinayah ghurrah abdun aw amah. Faedah ketiga, tebusan bagi janin yang karena kejahatan dia keguguran dan mati, bisababil jinayah, karena kejahatan tadi, maka tebusannya adalah budak. Seorang budak, laki-laki ataupun perempuan. Qaddara al-fuqaha qimata hadhil ghurrah bi 5 minal ibil. Dan para ulama mengukur harganya seorang budak ketika itu seharga 5 ekor unta. Seharga 5 ekor unta. Turasu anhu ka'annahu saqata hayyan. Diwariskan kepada anaknya seakan-akan dia lahir dalam keadaan hidup. Wadiyatul janin 'alal qatil la 'alal 'aqil. Li'annaha aqal min thulutsid diyah. Diyatul janin, tebusan janin bagi sang pembunuh, alal aqilah juga, li'annaha aqal min thulutsid diyah, karena 5 ekor unta itu tidak ada sepertiganya diyat. Wa ma kana aqal min thulutsid diyah, kalau lebih kecil dari 1/3 diyat, maka kerabat dan keluarganya tidak memikul diyat tadi, berarti dibayar langsung oleh sang pembunuhnya atau sang pelakunya yang tidak niat membunuh tapi ternyata mati karena kecil, maka kewajibannya pada pelaku, tidak pada kerabatnya. Kalau yang tadi, yang 100 ekor unta, itu disebar ke seluruh kerabat-kerabatnya. Yang keempat, inna diyah takunu mirasan ba'dal maqtul, bahwa diyat tadi diberikan pada siapa? Bukankah yang dibunuhnya sudah mati? Iya, yang dibunuhnya mati. Maka dia tadi dibayarkan pada siapa? Pada ahli warisnya. Ya, kita pelajari ilmu waris. Tapi gak punya anak. Kalau gak punya anak, biasanya siapa yang mewarisi? Bapaknya. Ya, bapaknya. Kalau tidak ada bapaknya juga, siapa yang mewarisi? Saudaranya. Ya, saudaranya. Begitulah caranya, diberikan pada ahli warisnya sesuai dengan ilmu waris. Li'annaha badal nafsihi, karena itu adalah pengganti dari orang yang terbunuh. Ahli waris adalah pengganti dari orang yang terbunuh. Yang kelima, qala al-ulama innama karihan Nabi SAW sija' hamal ibn nabighah li'amrain. Faedah kelima, bahwa Nabi tidak suka dengan sajak-sajaknya Hamal ibn Nabighah tadi, karena 2 hal. Al-awwal, yang pertama, annahu 'aridun bihi hukmallahi 'arada bihi hukmallah. Yang pertama, karena sajaknya menentang hukum Allah. Wa rama ibtalahu, dan ingin membatalkan hukum Allah. Itu 1. Al-amru tsani, yang kedua, annahu takalluf hadhihi sajaat bi khitabihi linasril batil. Yang kedua, dipaksa-paksakan untuk memakai sajak-sajak dalam pembicaraannya yang ternyata untuk membela kebatilan. Dan itu persis seperti yang dilakukan oleh dukun-dukun. Yurawijuna aqawilahum albatilah. Dukun-dukun itu memakai sajak-sajaknya untuk membuat laku ucapan-ucapan dustanya, ucapan kosongnya. bi'asja'in taruqus sami'in, dengan sajak-sajak yang kadang mengagumkan pendengarnya. Fayastamiluna bihal qulub, agar hati cenderung kepadanya, agar hati tertarik karena suaranya bagus, ada sajak-sajaknya. Wayastadifuna bihal asma', akhirnya bisa menipu manusia. Fa amma idza waqa'a as-sijj bighairi hadha at-takalluf, adapun kalau sajak-sajak tadi bukan dengan dipaksa-paksakan, dan juga lam yaqsid bihi nasrul batil, juga tidak dijadikan sebagai penentang kebatilan, tidak dijadikan sebagai pembelaan terhadap kebatilan, maka itu tidak tercela. Kalau sajak itu pertama tidak dipaksa-paksakan, kedua tidak membela kebatilan, maka boleh-boleh saja sajak. Wa qad jaa'a fi kalamin nabi, telah datang dalam ucapan nabi, dalam khutbah-khutbah nabi ketika berbicara pada Ansar, juga ada sajaknya. Amma innakum takilluna 'inda at-tama' wa taktiruna 'inda al-faza'. Habis tama' faza', itu termasuk sajak. Atau seperti doa nabi, Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa', wa min qawlin la yusma', wa fi qalbin la yukhsha', la yakhsha, wa min nafsin la tashba', a'udzubika min ha'ula'il arba'. Ini juga sajak. Tidak mengapa. Jangan berkata, katanya nabi tidak suka sajak, tapi ini ucapannya juga sajak. Kok bertentangan? Tidak, tidak bertentangan. Karena yang nabi tidak suka dari sajak tadi, karena pertama menentang hukum Allah, menentang hukum Rasul, keputusan Rasul alaihi salatu wassalam. Yang kedua dipaksa-paksakan. Kalau ini tidak, memang demikianlah keadaannya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qawlin la yusma', dan ucapan yang tidak didengar. Aku berlindung dari hati yang tidak memiliki khusyuk, dan aku berlindung dari jiwa yang enggak pernah kenyang, dan aku berlindung dari empat perkara tadi. Ternyata dalam bahasa Arab semuanya diakhiri dengan ain. Min ilmin la yanfa', wa min qawlin la yusma', wa min qalbin la yukhsha' aw la yakhsha', wa min nafsin la tashba'. Wa a'udzu bika min ha'ula'il arba', empat arba'. Tidak didengar, la yusma', tidak khusyuk, la yakhsha', tidak kenyang, la tashba'. Subhanallah. Tidak diberat-beratkan, tidak dipaksa-paksakan. Memang demikianlah ucapan Nabi SAW. Qalla wa dalla, sedikit ringkas tapi padat. Dan ternyata kalimatnya pun enak didengar karena ada sajaknya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, أشكرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.